Ini ada di Tufah, Tufah Sani Maujud. Oh ya sudah. Mau dibaca ini. Kan kemarin sudah kita sebutkan, ini nih huruf ma, isim, maksudnya kan, diringkas. Ya sudah, sekarang baca dulu aja. Protes sama Pak Dokter. Baik. Qauluhu qala syarih. Qira'ah bazan. Qala syarih wa qauluhu ahadu. Ahada asyara. Asyara ay saziman wa hiya min haitsul khilafi fi ismiyatihi. Ismiyatiha wa harfi harfiyatiha ala arba'ati anwa'in. Sudah sanggup. Ucapan beliau ahada asyara ada 11, yakni jaziman, 11 penjazm. Dan 11 ini dari sisi khilaf tentang keisiman dan kehurufannya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Pak Usman. Harfun. Terus sani. Nah, yang pertama adalah huruf dengan kesepakatan, yaitu in dengan dikasrah hamzahnya dan sukun nun, supaya untuk membedakan dengan inna ya. Kalau inna kan di fathah. Dan dia adalah induk dalam bab ini. In itu banyak ya. Di antaranya in syartiyah ini yang dipelajari penjazm. Kemudian ada in apa lagi? In apa lagi ya Pak Ustaz? Mukhaffafah minat sakilah. Terus in apa lagi? In. Ingat enggak Abu Nabi in siapa? Ini maksudnya enggak ada. Aba Raihan. In apa? Foto inna. Mana enggak ada. In mukhaffafah tadi. Asalnya inna. Inna ditakwil jadi in. Nah ya Aba Raihan. Boleh. Nafiyah. In. Nafiyah. Saudaranya siapa ini? Saudaranya Laisa. Ya. Nah. Dia ada 3 in. In syartiyah. In mukhaffafah. In nafiyah. Yang menjazmkan adalah in syartiyah. Nah, kalau in mukhaffafah ya itu menasabkan isim dan merupakan khabar, tapi mesti in isimnya berupa dhamir sya'n yang mahdhuf. Kemudian yang in tadi in nafiyah sebenarnya laisa. Nah, merupakan isim menasabkan khabar. Baik, kita kembali ke pembahasan di sini. In itu sepakat. Dia adalah huruf. Dan dia adalah induk dalam bab ini. Yang kedua, harfun ala asal huruf. Menurut pendapat yang paling sahih. Berarti ada khilaf tentang apakah dia isim atau huruf. Yaitu idma. Salis, Waisak. Bistifakin. Wa asmad. Bistifakin. Wa ma. Wa mata. Wa ayyan. Wa ayyana. Wa ayyana. Wa anna. Wa haytumah. Nah, yang ketiga isim dengan kesepakatan yaitu man dengan di fathah mimnya, bukan min, tapi man. Man syartiyah, man yajtahid yanjah insyaallah. Macam-macam man. Enggak ya Bana Bila? Man syartiyah ini. Apalagi contohnya ja'a man. Ya. Apalagi man apalagi? Ada man masdariyah. Man istifhamiyah. Apa contohnya? Man huwa. Man hada juga boleh. Man hada, man huwa. Terus apa lagi? Sudah ya. Istisyartiyah menjadikan man istifhamiyah, man mausulah. Ma. Ma apa saja? Ini di sini ma syartiyah. Contohnya apa ma syartiyah? Ma tahalu dan kulit. Nah. Menjelaskan dua fi'il. Macam-macam ma. Ma nafiyah. Nafiyah ada amalannya? Nafiyah tidak ada. Menafikan. Ma apa namanya? Ma hijaziyah. Karena dia beramalnya mindari hijaziyah fakat. Apa amalannya? Nah, terus. Nah. Terus. Ada mausulah. Mausulah ada. Sudah ya. Nah. Sudah nambahkan? Nambahkan. Iya. Mas Daria. Artinya apa? Di sini kita ketika sama-sama ma kan. Harus bisa membedakan ini ma apa. Kalau ma adri itu ma apa? Mana dia? Mati aku, Pak. Nah. Mata. Mata ini juga mata syartiyah. Ada mata apa lagi? Istifhamiyah. Ayun. Ayun ini adalah isim syarat yang mu'rab. Ya. Jadi kalau sidin dari sisi di mabni dan mu'rabnya, maka ayun adalah isim syarat yang mu'rab. Bisa ayun, bisa ayan, bisa ayun. Aina. Ini syarat, di sana juga ada isim istifham. Ayana, ana, haithuma. Yang keempat, isim dengan kesepakatan yaitu mahma. Iqra ya. Aba Nabila. Harfu syartin. Jazimun. Jazimun. Wa yasha. Jadi kalau jas huma ketemu kasroh di bawahnya, nggak bisa jasmi huma, berat mereka. Wa alamatu jazmi hima. Wa alamatu jazmi hima sukunu. Yang pertama dari alat-alat ini sesuai dengan urutan musannif adalah in. Jadi harfun bittifaq ya. Dia adalah huruf yang dipakai untuk menunjukkan semata-mata pengaitan jawaban terhadap syarat. Ya, dikaitkannya sebuah jawab dengan atas syarat. Seperti contoh musannif. Contoh musannif apa ya, Bana bilang? Iya, Kak. Yudhilukum. Syaratnya mana? Jawabnya yudhib. Jadi pemakaian ini untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. In tuti'u tahtadu. Jika kalian menaatinya, kalian mendapatkan petunjuk. Syaratnya apa? Menaati Rasul. Maka apa? Akan mendapatkan hidayah. Ini fungsi atau makna in ya. Harfun maudu'un lidalalati ala mujarradi ta'liqil jawab ala syarti. Maka in pada contohnya adalah harf syarat dan jazm. Ya sya' fi'il syarat yudhib jawab syarat dan jazaknya. Tanda jazm keduanya dengan sukun. Dan jazm yang kedua. Ikra' ya. Kilo. Domina. Sharpin, jajimun. Nah, yang kedua sesuai dengan urutan musannif adalah ma. Ma adalah isim. Sepakat atau bittifaq atau alal aswah? Ismun bittifaq. Isim yang digunakan pada asalnya untuk yang tidak berakal. Asalnya ma itu untuk yang tidak berakal. Ya. Tapi terkadang nanti bisa juga untuk yang berakal. Tapi hukum asalnya ma itu untuk yang tidak berakal. Kemudian mengandung makna syarat. Ya. Apa saja. Apapun. Seperti contoh musannif. Mataf alu ya'lamu. Apa yang kalian kerjakan Allah mengetahuinya. Apa saja. Contoh yang lainnya. Mata'kul akul. Apa yang kamu makan, saya makan. Akul fi'il syarat. Akul jawabnya. Maka ma pada contoh musannif. Mataf alu min khairin ya'lamu Allah. Contohnya musannif apa? Ya'lamullah, apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Nah, maka ma pada contoh musannif adalah isim syarat penjazm. Taf'alu fi'il syarat, ya'lamhu jawab syarat dan jazaknya. Tanda jazm pada yang pertama, yaitu pada fi'il syarat, adalah membuang nun. Kenapa, Barayan? Nah, wafistani sukun. Yang kedua, ya'lamhu dengan sukun. Salis. Nah, Nah, yang ketiga adalah man. Man adalah isim yang dipakai pada asalnya untuk yang berakal. Kemudian terkandung padanya makna syarat. Barang siapa, siapa saja. Seperti contoh musannif. Ya. Contoh musannifnya apa? Barang siapa yang beramal kejelekan akan dibalasi dengannya. Man ya'mal su'an yujzya bihi. Dan juga contoh man tukrim ukrim. Man isim syarat, ittifaq, tukrim fi'il syarat, ukrim jawab syarat. Maka man pada contoh musannif adalah isim syarat, penjazm. Ya'mal fi'il syarat, yujzya jawab syarat. Tanda jazm pada yang pertama, yaitu ya'mal dengan sukun di akhirnya. Yang kedua yaitu yujzya dengan membuang huruf illah, yaitu alif. Kenapa? Karena dia mu'tal. Oke, dari mana kita tahunya alif yang dibuang? Harokat akhirnya fathah. Nah, kalau yang dibuang al-wawu, maka harokatnya apa? Dhamma. Kalau yang dibuang ya, harokat akhirnya adalah kasrah. Ar-rabi. Ismun. Wudi'a. Yajzimu. Tukunu. Akhirihi. Hurriga. Ilkaskri. Kofiatis. Syi'ri. Bukan sya'ri. Kalau sya'ri rambut. Bedanya sya'ri dengan syi'ri apa? Sya'run rambut. Syi'run syair. Syi'ir. Yang keempat mahma. Mahma ini apa? Huruf atau isim? Ismun alal asal. Semisal ma pada pemakaiannya. Jadi untuk yang tidak berakal. Apa saja. Seperti contoh musannif. Apa contoh musannif? Sofia. Mahmata muril qalba yaqani. Apa saja yang kamu perintahkan kamu saja perintah. Ini kamu seorang teman perintahkan, hati itu akan mengerjakan. Maka ta'muri, jadi mahma fi'il wanahu dan juga contoh yang lainnya, mahma tu'tini utika alaih. Apa saja yang kamu berikan kepadaku, aku akan membalasimu atasnya. Apa saja yang kamu berikan padaku, aku akan membalasimu atasnya. Tuk ini. Tanda jasanya apa ini, Akona Abbas Sofia? Ayo, Suiman. Ini loh contoh yang di syarah. Yang di mata nanti dibahas. Tambahan contoh dari Musan Syarif. Sibka alih. Tuk ini. Tanda jazmnya apa? Hasfunun. Perhatikan di sini. Asalnya itu tu'ti, munun dan ya. Ketika jazm, maka ya-nya dibuang. Jadi hasfu harfil illah. Nunnya ini nun wiqayah, ya-nya ini maf'ul bihi. Ya, fa'ilnya dengan mustatir wujuban takfiru anta. Tanda jazmnya berarti apa tu'ti? Hasfu harfil illah yaitu alia. Usib ga, ini jawabnya tanda jazmnya dengan sukun. Maka mahma pada contoh musannif, mahma ta'muril qalba yaf'ali adalah isim syarat. Penjazm menjazmkan dua fi'il. Ta'muri fi'il syarat, yaf'ali jawab syarat dan jazanya. Tanda jazm pada yang pertama yaitu ta'muri dengan hasfunun. Kenapa? Kenapa bersofiyah hasfunun? Ya nahu minar Walil Qamsat, Amsiatul Qamsat. Yang kedua, yaitu Yaf'ali dengan sukun akhirnya. Dan dia diharokati dengan kasrah, karena sebab apa? Sajak si'ir. Jadi, jika asalnya itu Yaf'al. Mahma ta'muril qalba Yaf'al. Karena si'ir, ada sajak-sajaknya. Ya. Dalam bahasa Indonesia pun juga ada kan? Baik U atau II itu kan akhiran-akhirannya itu ya. Maka di sini dikasrah karena apa? Sajak syair. Yang kelima. Al-Khamsu Idma wa huwa harfu harfun wa huwa harfun mislu in bima wada'a wudi'a lima wudi alahu kami saril musannifi nahwu qawluhu syair qawli wa nahwu qawli syairi wa innaka idma ta'ti ma anta amirun hihi tulti man iyahu ta'muru atiyah fa idma fi misalihi harfun syartin harfu fi misalihi harfu syartin jazimin jazimun jazimun yadzimu fi'laini wa takum fi'lu syartin fi'lu syarti fi'lu syarti wa akum jawabihi jawabuhu wa akum jawabuhu wa jazauhu wa alamu wa alamatul jazmi jazmi wa alamatul jazmi fihima fihimal sukunu. Yang kelima idma ini isim atau huruf? Idma ini harfu alal asah. Nah. Idma ini adalah huruf menurut pendapat yang paling sahih. Semisal in pada pemakaiannya. Semata-mata mengaitkan jawab dengan syaratnya. Jika. Gitu ya. Seperti contoh musannif. Contoh musannif apa? Idma takum aku. Artinya? Jika kamu terpilih atau dan juga mana fi'il syarat mana jawabnya di contoh itu fi'il syaratnya akum jawabnya akum dan juga contoh ucapan syair wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Sesungguhnya engkau, jika engkau mengerjakan apa yang kamu perintahkan dengannya, kamu mendapati orang yang kamu perintahkan itu akan mengerjakannya. Jadi kalau kita memerintah, terus kita kerjakan, kita beri contoh, itu orang yang kita perintahkan itu akan apa? Mengerjakannya. Ini sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul, pada diam semuanya, lalu sahabat sahabiyah Ummul Mukminin siapa? Ummu Salamah memberikan masukan untuk beliau keluar tanpa bicara, kemudian memerintahkan tukang potongnya sahabatnya untuk memotong rambutnya, maka terus langsung diikuti oleh para sahabat yang lain. Demikianlah di sini, ya, kita kalau memerintahkan suatu perkara yang baik, kita coba memberikan contoh. Kata syair di sini apa? Innaka, sesungguhnya engkau, in itma ta'ti, jika engkau mengerjakan apa yang engkau perintahkannya, kamu dapati tulfi, ini tajid, kamu dapati orang yang kamu perintahkannya mengerjakan. Mana syahidnya ini ya Pak Abbas? Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Fi'il syaratnya itma. Itma itu alat syaratnya, huruf syarat. Ya. Syaratnya itma. Fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya ta'i. Jawabnya? Syaratnya. Tulfi. Tulfi, tanda jazmnya. Ta'i tanda jazmnya apa? Ta'i. Tanda jazmnya ya kalau ada harokat kasroh itu berarti gandan itu bukan di akhir siir, yang enggak bukan kofia. Berarti apa? Membuang huruf ilah. Apa yang dibuang? Ya. Ya, tulfi juga sama tanda jazmnya dengan fathu harfil illah al-ya. Maka itma pada contoh musannif intakum akum ada itma takum akum adalah huruf syarat penjazm menjazmkan dua fi'il, takum fi'il syarat, akum jawab dan jazmnya. Tanda jazm keduanya sukun. Kalau dalam syair tadi tanda jazmnya dengan hatfu harfil illah. Asadis Abul Abbas. Asadisu ayun istah di bil tasdidi bit tasdidi wa huwa ismun mawdu'un bil asli bihasabi ma yudafu ilaihi summa domina makna syarfi wa yakunu liman ya'kilu fi nahri ayyuhum yakum akum ma'hu walima la ya'kilu fi nahri ayyun ayyad dawabi tarkab arkab kamisalil musanifi li anna takdiri ayyal ismaini tada'u min ismihillahi awismihi rahmani walil makani binahwi ayya makanin tajlis wali zamani bil nahwi ayya yaumin asum ma'at fa ayya fi misali ismin syartin Fimisalihi ismin syartin Ismu syartin jazimun Yajzimu fi'laini wa ma silatu Empat tasdid Silatun wa tawqidun Wa tad'u fi'lun syartin Fi'lus syartin Fi'lus syarti wa alamatihi lainnya yang panjang wa alamatu jasmihi hatfun nuni wa jumlatu falahul asma'ul husna jawabuhu wa jaza'uhu fi mahalli jasmin. Nah, yang keenam adalah ayyun, dengan ditasdif ayyun. Ini isim atau huruf? Huruf. Isim. Isim. Bittifak apa alat atau? Di sini apa? Bittifak. Ya, ayun itu isim dengan kesepakatan. Yang kita sebutkan tadi, ayun ini satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Semuanya mabni. Kalau ayun, mu'rab. Bisa ayan, bisa ayin. Dia adalah isim dengan kesepakatan yang digunakan pada asalnya sesuai dengan mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya berakal, berarti untuk yang berakal. Kalau mudhof ilaihnya tidak berakal, berarti yang tidak berakal. Kalau mudhof ilaihnya untuk tempat, ya untuk tempat. Waktu-waktu. Jadi tergantung apa? Sesuai dengan mudhof ilaihnya. Bihasabi ma yudhofu ilaih. Sesuai dengan mudhof ilaihnya. Kemudian terkandung makna syarat. Ya. Maka ayun ini untuk yang berakal. Dalam contoh, ayyuhum yakum akum ma'ahu. Siapa di antara mereka yang berdiri, aku berdiri bersamanya. Taunya dari mana sekarang ini ayu untuk yang berakal? Ya afana aba abdillah. Mudhof ilaihnya. Hum. Domir ya. Nah, mana fi'il syarat, mana jawabnya? Abdillah. Yakum dan akum. Tanda jazm keduanya dengan sukun. Dan juga ayun ini untuk yang tidak berakal dalam contoh ayat dawa bitarkab arkab. Binatang tunggangan apa saja yang kamu kendarai, aku kendarai. Naik kuda, ikut naik kuda, kade, onta. Ayat di sini dibaca, ayatnya adalah isim syarat. Tapi dia dibaca nasab karena sebagai apa ini? Maf'ul bih muqaddam dari tarkab. Mana fi'il syarat, mana jawabnya Pak Usman? Nah. Wa ka misalil musannif. Dan juga seperti contoh musannif. Contoh musannif apa ya, Fana? Sampai saat. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nama apa saja yang kalian seru, maka milik Allah lah nama-nama yang husna. Takdirnya apa? Di situ ayyan juga maf'ul bih muqaddam. Ayyal ismaini tad'u. Mana dari dua nama yang kalian seru dari nama-nama Allah, dari nama Allah ataupun nama Ar-Rahman, maka baginya asmaul husna. Penjelasannya nanti untuk contoh dalam ayat tadi. Dan juga ayun itu bisa untuk tempat. Contohnya ayyamakan yang tajlis-ajlis. Tempat mana saja kamu duduk, aku duduk. Di tempat mana saja kamu duduk, aku duduk. Bisa juga untuk waktu. Ayyayaumin tasum asumak. Hari apa saja kamu puasa, aku puasa bersamamu. Maka ayyan pada contoh musannif adalah isim syarat. Ayat tadi ya. Ayyama tad'u. Menjazmkan dua fi'il. Sedangkan ma adalah istilah dan taukid. Nama lainnya apa ini Abu Nabila? Silah taukid ini. Ma apa? Nah, tambahan ini. Ma. Tambahkan dari koleksi ma tadi. Ma apa ini? Jangan mati aku loh. Nanti gue cuma aja. Ma apa? Ma? Perayaan? Musuh lah. Apa roh ini? Ma? Apa Sofia? Ma? Wajah? Bila tahu ketia, nama lainnya. Ma? Ma? Ma? dari Yahma, Osman, Faisal, Mazaidah. Kenapa dikatakan silah wa taukid? Mana bila? Jangan bernafas dulu. Karena ta'adduban fil Quran. Supaya tidak dikatakan di Al-Qur'an ada tambahan zaidah. Ya, maka dikatakan bukan zaidah tapi apa? Silah taukid. Nah, itu fungsinya. Dinamakan silah taukid ta'adduban bil Quran. Tada'u fi'il syarat. Tanda jasanya dengan membuang nun karena asma af'alul khamsah atau misalul khamsah. Jumlah falahul asma'ul husna, jawab dan jazanya fi mahali jazmin. Karena jumlah maka dia fi mahali jazmin. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi lihal. Ada isyarat mungkin? Asalnya itu mazaidah, ma tambahan saja. Jadi ketika dalam ayat kalau dikatakan ayyama tada'u ma'nya zaidah. Kan terkesan apa? Di dalam Al-Qur'an ada tambahan. Padahal Al-Qur'an sudah sempurna. Tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada pengurangan. Maka kalau dalam ayat Al-Qur'an namanya bukan dinamakannya bukan zaidah tapi silah wa tauhid. Wallahu a'lam. Pernah kita lewati atau akan dilewati. Baik. Maksudnya